اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.